Mitra bisnis, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM seiring keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menuai pro kontra dan menjadi polemik berkepanjangan tentang siapa saja yang seharusnya mendapat penggantian kenaikan BBM ini dan juga apa ada solusi lain yang tidak rawan penyelewengan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Pertama begini, saya ingin menjelaskan dulu bahwa pencabutan atau pengurangan subsidi terhadap BBM untuk menyelamatkan APBN itu bohong. Bahwa BBM mungkin disubsidi ini juga masih menjadi perdebatan. Karena subsidi yang disebut-sebut itu kan karena kalau harganya pakai harga internasional, maka ada selisih harga antara di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, kalau selisihnya itu kemudian dianggap sebagai subsidi, kan itu salah. Kalau faktanya biaya produksi di kita misalnya 6.000, misalnya biaya per liternya itu 6.000, tapi di internasional harganya 10.000, tidak berarti kalau kita jual 7.500 itu kita disubsidi, kan itu hanya istilah perekonomian. Nah, ini itunya sudah, soal subsidi ini sudah nggak jelas. Kemudian kalau ini dikatakan pengurangan subsidi ini untuk menyelamatkan APBN, itu juga bohong. Karena APBN itu banyak dijebol oleh korupsi, terutama yang ratusan triliun. Kemudian juga secara nyata itu di APBN itu tertera setiap tahunnya itu sekitar 60-70 triliun itu dipakai untuk mensubsidi bunga hutang para konglomerat yang di masa lalu itu yang BLBI. Kenapa enggak ini dulu yang dicabut? Dan jadi soal menyelamatkan APBN itu juga bohong. Nah, kemudian mengenai BLSM yang dulu bernama BLT ini hanya cara untuk melegitimasi bahwa seolah-olah ada uang 15 triliun yang akan dibagikan kepada rakyat. Tapi saya yakin, saya jamin bahwa lebih dari 50% dari yang 15 triliun itu dikorupsi untuk mereka, untuk jatah, untuk para politisi, para penguasa yang menjadi bagian dari BLSM itu. Jadi yang sampai ke rakyat tidak akan lebih dari 5 triliun. Jadi yang lainnya itu disediakan memang untuk dijadikan bancakan para politisi, terutama Partai Demokrat, untuk dikorupsi. Mengenai masalah bahwa itu nanti akan menjadi iming-iming untuk pemilu, ini juga tidak sepenuhnya benar. Karena pengalaman saya meneliti, BLT itu tidak sepenuhnya juga membawa pemilih itu, membawa masyarakat itu kepada untuk memilih Partai Demokrat kemarin itu. Karena saya melihat, saya menganalisis bahwa BLT atau nanti BLSM ini hanya untuk melegitimasi kemenangan suatu partai, seolah-olah karena BLT atau karena BLSM lah partai ini kemudian banyak dipilih oleh rakyat. Padahal sesungguhnya yang dilakukan itu adalah manipulasi di mesin hitung, di mesin di dalam KPU sendiri ada kecurangan-kecurangan di IT-nya, di cara penghitungannya. Itulah sebabnya dulu Antasari juga mau masuk ke KPU itu. Jadi ini sebetulnya sih tidak ada hubungannya dengan pencitraan partai. BLSM itu hanya akan digunakan untuk melegitimasi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu nanti. Jadi seolah-olah kalau nanti Demokrat ini, oh karena BLSM, padahal nggak gitu-gitu juga. Nah, jadi sementara itu, di sisi lain, BLSM ini memang lagi-lagi juga menyesatkan. Menyesatkannya kemudian membuat bangsa kita, rakyat kita menjadi peminta-minta. Memang betul bahwa 150 ribu, 200 ribu itu bagi, jangankan bagi orang-orang miskin di daerah di pelosok-pelosok itu, bagi kita sendiri kan cukup besar lah. Untuk 150 ribu saya makan untuk satu hari, dua hari. Nah, ini memang masih cukup berarti, tetapi ini kan menjadi cara pengelolaan uang yang tidak produktif. Padahal kalau itu langsung digunakan untuk stimulus perekonomian, misalnya untuk membangun infrastruktur langsung tengah masyarakat yang kumuh, yang kita tahu, sehingga itu bisa melahirkan produktivitas baru. Membantu membangun irigasi sehingga ada pertanian di situ bisa tumbuh baik. Nah, ini kan lebih produktif, tetapi penguasa sekarang ini kan malas memikirkan itu. Malas mengerjakan itu kalau tidak ada untungnya buat mereka. Sehingga cara yang paling pintas, cara yang paling populis, ya langsung membagikan uang. Padahal ini tidak punya manfaat ekonomi sama sekali dalam perkembangan kemudian di masyarakatnya. Lalu menurut Bapak, bagaimana sebaiknya kelanjutan dari rencana program BLSM ini? Nah, ini memang canggih nih SBY ini. Dia membuat program BLSM. Kalau kita tentang, ini kasihan juga masyarakat yang sudah mengharapkan. Kalau kita biarkan, ini menyesatkan. Nah, jadi ya nggak ada cara lain kecuali kita memang menghentikan orang-orang yang punya akal-akalan mengatasnamakan kemiskinan untuk justru untuk memperkaya mereka sendiri. Nah, ini karena kalau kita pantau mungkin sampai kepada tujuannya. kepada yang bersangkutan, tapi jumlahnya kan kecil. Nah ini yang jadi mereka kan ngarang-ngarang ada sekian puluh juta. Terus ketika kita pantau di kelurahan-kelurahan, kemudian juga ini juga sulit sejauh mana kita bisa memantau. Kalau kemudian dipakai untuk yang lain, di dalam anggaran itu memang untuk itu. Jadi kalau diselewengkan ini juga salah. Jadi kalau di APBN ini untuk dibagikan kepada rakyat, kemudian dijadikan untuk yang lain, ini bisa dianggap penyimpangan dan ini jatuhnya bisa korupsi juga. Susah ini. Nah tapi intinya sih begini, bahwa dana yang 15 triliun untuk bantuan masyarakat itu minimal ya, minimal 70% itu dikorupsi, untuk ladang korupsi. Nah dan ini tidak akan bisa dipantau oleh lembaga apapun, karena yang namanya bantuan sosial memang nggak ada tanda bukti dan administrasi yang benar gitu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.